universitas. Kejamnian dia yang telah merebut kekasihku.

setiap hari. Apabila aku mencintaimu,

sita. Kejam niat dia yang telah merebut kekasihku. ku terkurung. Terompet pagi kita harus bangun, makan di antri nasinya jagung.